أما حديث ابن الزبير أما حديث ابن الزبير رواه مسلم كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه الأيسر بين فخذه وساقه وفرش قدمه الأيمن وهذا في التشهد الأخير ذكر ابن الزبير أنه يفرش اليمنى ثم ذكر حميد أنه ينسبها وهذا والله أعلم ليس باختلاف. Sampai sini ya. Lanjut sekarang sini ya. Fa innahu kana la yajris 'alaiha. Wa dibaca al-bar. Bal yukhrijuha. وكان يخففه جدا كأنه يصلي على الرُّدف. ولم يقل عنه في حديث قط أنه كان يصلي عليه وعلى آله فيه ولا يستعيذ فيه من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة الأحياء والأموات وفتنة المسيح الدجال ومن استحبه فإنما فهمه فإنما فهمه من عمومات قد تبين موضعها وتقييدها وتقييدها وجدت بابا terus التشهد الاخر pokoknya itu sebagai fa'il kedudukannya ya. Baik, kalau dia ana maudhi atau dia itu wada ya, kedudukannya sebagai fa'il. Qala rahimallahu taala فإنه كان لا يجلس عليها بل يخرجها عن يمينه. Maka beliau tidak duduk di atasnya, di atas telapak kaki beliau, namun beliau mengeluarkannya dari yamineh, dari kaki kanan beliau. Fatakunu bainal mansubati wal mafrushati, maka jadilah dia, kaki beliau itu di antara ditegakkan dan dijadikan alas. Au yuqal kana yaf'alu kada hada wa hada, atau ada yang menyatakan beliau menyatakan ini dan menyatakan itu, yaitu menyatakan hadis yang diriwayatkan Ibnu Zubair ya, dan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Humaid ya, enggak ada pertentangan. Faka anna yansibuha, beliau menegakkannya. Wa rubbama farashaha ahyana, dan terkadang beliau menjadikannya alas. Wa huwa arwah lahuma, ini arwahu lebih menenangkan, bukan arwah yang jamaknya roh. Kalau yang jamaknya roh arwah, itu jamak dari roh, ini arwah isim tafdil. Arwahu lahuma, ini lebih menenangkan. Summa kana yatashahadu daiman, kemudian beliau senantiasa tashahud ya, duduk tashahud. Fi hadhil jalsah, dalam keadaan duduk seperti ini. Wa yu'allimu ashabahu, ini tahiyat awal ya, duduk iftirash yang kita kenal, dan beliau mengajarkan para sahabatnya ayyakulu untuk mengucapkan attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, sampai sini wa kana yukhaffifuhu jiddan, dan beliau mentakhfif, meringankannya sekali, artinya bacanya singkat sekali. Ka'annahu yusalli ala rufdhi, seolah-olah beliau sedang sholat di atas batu panas, jadi segera bangkit. Namanya tahiyat awal itu cepat, ya, tahiyat awal itu cepat. Sebagian fuqaha Syafi'iyah atau ini menyatakan cukup sampai bacaan ini dan boleh berselawat. Berselawat. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, tidak perlu selawat Ibrahimiyah. Ya, Allahumma salli ala Muhammad. Dah, langsung bangkit. Ya, langsung bangkit. Walam yunqal anhu fi hadithin qad, dan tidak pernah dikutip dari beliau dalam sebuah hadis pun annahu kana yusalli alaih wa ala alihi wa fihi, bahwa beliau di tasyahud awal ya berselawat kepada diri beliau sendiri, kepada keluarga beliau di tasyahud awal tersebut. Ya. Sampai sini udah dibaca belum? Udah. Wala yasta'idu fihi min adabil qabri wa min adabi jahannama wa min fitnatil mahya'i wal mamati wa fitnatil masihi ad-dajjali. Dan beliau pun juga tidak pernah meminta perlindungan di tasyahud awal ini dari azab kubur, azab jahannam, fitnah kehidupan dan kematian, dan fitnah dajjal. Wa man istahabbahu fa innama fahimahu min umumatin. Nah, siapa yang memustahabkannya, yang dia malah menganjurkannya untuk membaca doa empat perlindungan lengkap tadi, empat perlindungan tadi di tasyahud awal, itu dia berarti memahaminya secara umum aja. Qattabayyana mawdi'uha. Kalau antum apa? Wadu'uha. Padahal itu sudah jelas sekali tempatnya. Wa taqyiduha, dan ya, taqyidnya, pengikat-pengikatnya. Bitasyahudil akhir, bahwa bacaan yang tadi itu diucapkan pada tasyahud akhir, bukan tasyahud awal. Ya, jadi tasyahud awalnya Nabi cepat, cepat sekali. Ya, mungkin muskilah nanti gini, ya, kalau imamnya itu orang tua atau imamnya itu nggak paham, ya, imamnya pikir bacaan tasyahud akhir itu pula bacaan tasyahud awal. Bacanya sudah pelan, lambat. Attahiyatulillah wassalawatu wattayyibat assalamu ala nabi warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dia lama sekali bacanya. Sedangkan kita baca dengan bacaan yang normal. Attahiyatulillah wassalawatu wattayyibat. Kita sudah selesai dari ya bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia masih sehingga dalam sholat pun dituntut untuk tidak nganggur. Kata Nabi SAW, inna fi sholati la syugla. Sesungguhnya dalam sholat itu terdapat kesibukan. Dalam sholat jangan ada sampai nganggur. Maka apa yang antum lakukan di sini? Siapa? Dimas. Kalau imamnya kayak gitu. Hah? Dimas. Hah? Hah? Antum ngapain? Imamnya kayak gitu lama sekali bacanya. Lama sekali. Sementara sunnahnya dalam tasyahud awal hanya sampai bacaan yang kita bacakan tadi. Gimana? Hah? Nunggu, diam. Tahiyat awal lagi, diulang lagi. Lanjutin setelahnya. Pelantun. Pak Edi. Hah? Masyaallah. Ah, nanti ya insyaallah. Ayat dibaca berikutnya. Tafadhol. Iqbal. Semakana. Walam yakun min hadihi al-iltifatu isim yakun. Walam yakun min hadihi al-iltifatu is-salati. Wa fi sahih al-Bukhari annahu su'ila 'anhu faqala: "Huwa ikhtilasun yakhtalisuhu ash-shaytanu min salati al-'abd wa kana yaf'aluhu fi as-salati ahyana al-'abd." Lam yakun man fa'alahu min min fi'lihi lam yakun min fi'lihi aqadibu kaltifatihi ila syi'bi alladhi bila syi'bi ila syi'bi alladhi bu'itha ilayhi ba'atha ilayhi ba'atha ilayhi al-tali'ata wallahu a'lam wa kana yad'u bada tashahudi wa qabla salami wa bidhalika amara fi hadithi Abi Hurairah wa haditha fadalaka wa hadithi fadalaka. Nah, summa kana yanhadu, kemudian dia bangkit mukabbiran seraya bertakbir ala suduri qadamai wa ala rukbatai, itu dengan mengangkat kedua kaki beliau di atas tumpuan kedua kaki beliau dan lutut beliau dan bertumpu kepada di atas kaki, di atas kedua paha beliau. Dalam Sahih Muslim dari berbagai jalan, Bukhari dari jalan-jalan Bukhari, annahu kana yarfa'u yadayhi, bahwa beliau ya, itu yang bawa handphone masih bunyi sampai tadi. Coba di silent. Ya, masih bunyi. Ya, kemudian beliau mengangkat kedua tangan beliau di tempat ini. Kemudian beliau membaca Al-Fatihah saja, wahdah. Ini berarti bangkit dari tasyahud akhir, tasyahud awal menuju rakaat ketiga. Menuju rakaat ketiga beliau membaca Al-Fatihah saja. Walam yasbut anhu annahu qara'a fil akhirataini ba'dal fatihati syai'an. Dan tidak valid bahwa beliau membaca di dua rakaat akhir ya, dia membaca setelah Al-Fatihah syai'an, sesuatu apapun dari membaca surat dari selain Al-Fatihah. Namun ya ikhwan, Al-Khatib Asy-Syarbini, salah seorang faqih madhab Syafi'i, di kitab beliau Mughdil Muhtaj, beliau menyatakan ya boleh bagi sang imam membaca surat di rakaat ketiga dan keempat, membaca surat-surat pendek ya, antara ya mungkin kulhu atau ina atau ina atau wal asr atau yang semisal dengannya. Nah, ini untuk menunggu selesainya bacaan Al-Fatihah makmum. Ya. Untuk menunggu bacaan Al-Fatihah makmum, atau ada makmum yang hampir masbuk yang baru datang, ya, kita kasih kesempatan dia baca Al-Fatihah. Ya, kita tahu nih, tahu imam jadi imam tahu kan di belakang ada yang baru datang kan, bunyi pintu lah, apalah. Nah, boleh kita kasih kesempatan dia baca Al-Fatihah, atau kasih kesempatan orang yang benar-benar terlambat bisa dapat rukuk bareng ya, jamaah. Nah, itu diperbolehkan. Ya, nah, ini dikatakan oleh Al-Khatib Asy-Syarbini di kitab beliau Mughnil Muhtaj. Ya. Adapun yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim di sini yang diringkas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini itu ya, secara umum ya Nabi SAW tidak membaca di dua rakaat akhir selain dari Al-Fatihah. Nah, itu umum. Ya. Bisa dipahami di sini. Ya, jadi jangan saklek-saklek sekali sehingga sang imam baca Al-Fatihah. Ini yang ajaib juga, imam ketika jahar Al-Fatihahnya misalkan durasinya 2 menit. Ketika sir tiba-tiba jadi setengah menit. Ini ajaib. Nah, ini ajaib. Ya. Paham enggak sini? Sehingga makmum jadi buru-buru. Nah, taib ya. Berikutnya mana lagi? Walam yakun min hadihi iltifatu fis salati. Nah, dan tidak ada dalam bimbingan beliau, tidak termasuk bimbingan beliau, yaitu menoleh dalam salat. Iltifat, menoleh, celingak-celinguk. Fi sahih Bukhari, dalam sahih Bukhari, annahu su'ila anhu faqala huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan fi salatihi al-abd, fi salatil abdi. Nabi bersabda bahwasanya beliau su'ila ditanya tentang hu, tentang iltifat tadi dalam salat, celingak-celinguk dalam salat, maka beliau bersabda huwa ikhtilasun. Itu adalah curian yang dicuri setan dari salatnya hamba. Wa kana yaf'aluhu fi salati ahyanan li'aridin. Beliau pernah melakukannya menoleh dalam salat terkadang itu li'aridin li'hajatin. Li'aridin li'hajatin ya karena ada keperluan nengok sebentar melihat. Wa lam yakun min fi'lihi ar-ratib. Dan itu tidak pernah menjadi kebiasaan beliau menoleh dalam sholat. Ya, itu sama kaltifatihi sebagaimana ya tolehan beliau, beliau menoleh ke jalan, jalan yang beliau mengutus toliah, mengutus mata-mata ke jalan, maka beliau sholat, beliau menoleh sedikit ke jalan tersebut yang beliau mengutus toliah mata-mata. Allah. Ya kayak kita sekarang kita lagi sholat, ya kemudian apa namanya dikhawatirkan ada ular, kalajengking atau yang lainnya, kita khawatir kita nengok sedikit, nah, itu tidak masalah. Ya atau antum bawa anak kecil bawa ponakan, ya sholat kemudian kita taruh, dia khawatir ke tempat yang ya tidak kita perkenankan. Maka kita menoleh sedikit, itu tidak masalah. Yang penting bukan tolehan tersebut sebagai ar-ratib kebiasaan. Kalau karena dihajatin boleh, karena ada kebutuhan. Kerti sini ya? Nah, boleh. Namun kalau tidak ada kebutuhan, tidak boleh. Nah, kalau sampai bergerak. Nah ini menoleh dalam sholat itu ada tiga. Menoleh dari sholat itu ada tiga. Yang pertama iltifatul qalb, menolehnya qalbu dari Allah ke selain Allah, dalam artian gak khusyuk lagi sholat, mikir apa. Nah ini gak membatalkan sholat, cuma nanti bermasalah pada masalah kualitas sholat. Ini yang pertama, menolehnya qalbu. Sudah? Nah, yang kedua, menolehnya anggota badan. Menolehnya anggota badan secara sengaja, maka membatalkan sholat. Menolehnya badan. Ya. Nah, kalau celingak-celinguk sesekali itu makruh. Celingak-celinguk sesekali itu makruh. Apalagi kalau sampai melihat ke atas langit, dapat ancaman. Ya, nanti tidak akan dikembalikan penglihatannya. Nah kalau sampai parah menolehnya begitu bisa membatalkan sholat. Nah yang berikutnya yang ketiga, yang menoleh ya, itunya adalah rukubahnya, yaitu kendaraannya ketika dia sedang di kapal, di perahu, di kapal apa namanya, di pesawat. Nah, kemudian menoleh kendaraannya tersebut, belok-belok. Nah, itu tidak masalah. Jadi demikian. Yang namanya menoleh itu ada beberapa hal. Iltifatul qalb wa iltifatul badan. Ya, menolehnya qalbu dan menolehnya ya, jasa tubuh. Nah. Mana lagi tadi? Wa kana yad'u ba'da tashahhudi wa qabla as-salami bidzalika. Dan Nabi beliau berdoa setelah tasyahud ya, dan sebelum salam dengan doa tadi. Allah ya, dengan doa tadi yang di atas tadi. Ya. Yaitu doa empat perlindungan. Sebagaimana wa amara fi hadisi Abi Hurairah wa hadisi Fadalah. Beliau memerintahkan hal tersebut dalam hadis Abu Hurairah dan hadis Fadalah. Allahu a'lam. Wa amad doa ba'da salam. Nah, berikutnya tafadhal ya. Mas Bo, dibaca. Mustaqbilul kiblata. Kana fi'lahu ar-ratibah, bukan fi'lu, fi'lahu khabar. Ya, terus makin lam yasbut adudu ma fihi hadis Aisyata wa huwa fi as-sunani lakinnahu fi qiyam al-laili wa huwa hadithu ma'lumin ala anna lakin lam yasbut, apa anda bacanya? Ajwad masbu ajwadu wahuwa hadithun ma'lulun. Hadithun ma'lulun. Ala anahu laysa sarihan fil iqtisari ala taslimati al-wahidati. Nah. Ya, qala rahimahullah ta'ala. Wa amma du'a'u ba'da salam mustaqbil qiblata awil mu'minin awil makmumin. Adapun doa setelah salam ini bagi imam dengan menghadap ke kiblat setelah salam, atau juga bagi para makmumin berdoa setelah salat fardu setelah salam. Falam yakun dzalika fi min hadihi aslan, maka itu bukan termasuk petunjuk Nabi aslan sama sekali. Ya, berdoa khusus setelah sholat fardu. Wa amatul adiyati, dan doa-doa ya secara umum al muta'alliqati bis sholati yang berkaitan dengan sholat, innama fa'alaha fiha, sesungguhnya Nabi melakukan doa-doa tersebut, membaca doa-doa tersebut di dalam sholat. Wa amara biha fiha, dan Nabi pun memerintahkan agar orang tersebut berdoanya tersebut di dalam sholat. Ya, begitu. Ya, kayak tadi doa Nabi mengajarkan doa empat perlindungan di dalam sholat kan? Dalam sholat. Ya. Nabi menganjurkan untuk ya berdoa. Ya, dari kemarin contoh hadis musalsal. Ya, contoh hadis musalsal apa di Baikunia? Ha? Kata Nabi kepada siapa? Mu'ad. Ya Mu'ad, ini la uhibbu. Wahai Mu'ad, aku benar-benar mencintaimu. Wali usik, dan aku muasatkan pada engkau Allah tada'anna fi kulli duburi sholat antakula Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Wahai Mu'ad, aku benar-benar mencintaimu, aku mewasiatkan pada engkau agar kau jangan sesekali meninggalkan ya doa di akhir salat itu, engkau mengucapkan ya Allah tolonglah aku ya. Allahumma aini ala zikrik, untuk senantiasa mengingatmu, mensyukuri nikmatmu ya, dan baik dalam beribadah kepadamu. Ini doa ya, diajarkan di dalam salat. Nah, mana kita ini? Wahadahu walaiku bihalil musalli. Inilah yang layak ya, bagi keadaan orang yang salat. Fa innahu muqbilun ala rabbih, karena dia sedang menghadap Rabbnya. Ya, menghadap Rabbnya. Fa idza sallama zala dzalika. Apabila dia sudah salam berarti sudah selesai salat. Berarti sudah hilang keadaan dia menghadap Rabbnya. Ya, dalam riwayat yang lain, hadis sahih Bukhari, juga Imam Malik meriwayatkan di Al-Muwatta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal musalliya yunaji rabbahu, fala yadhhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an." Sesungguhnya orang yang sedang salat sedang bermunajat kepada Rabb-nya. Sedang bermunajat kepada Rabb-nya. Maka janganlah sekalian satu sama lain mengeraskan suara Al-Qur'an. Ya. Orang sedang sholat sedang bermunajat. Bermunajat itu beda dengan munadat. Kalau munadat menyeru dari jauh, kalau munajat menyeru dari dekat, dengan seperti berbisik. Seperti berbisik, artinya sangat dekat sekali. Dan di dalam sholat Nabi memerintahkan pula untuk berdoa. Kata Nabi, "Aqrabu ma yakunu baina 'abdi wa rabbihi wa huwa sajidun fa aktsiru du'a." Saat-saat, momen-momen yang paling dekat antara hamba dengan Rabb-nya, ketika sang hamba sujud, maka perbanyaklah doa. Ya? Nah, kalau sudah selesai salam, hilang keadaan tersebut. Fa idza sallama zala dzalika. Tsumma kana sallallahu yusallimu an yaminih. Kemudian Nabi salam ya ke sebelah kanannya. Ya, mengucapkan assalamu alaikum warahmatullahi wa an yasarihi kadzalik, ke kiri juga dia assalamu alaikum warahmatullahi wa. Nah, kemudian kata Ibnu Qayyim ini yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga, hadza kana fi'luhu ar-rahibah, inilah perbuatan beliau yang senantiasa beliau lakukan di salat wajib. Ya, adapun sebagian orang di salat wajib dia iqtasir, ayakul cukup mengatakan assalamu alaikum. Nah, ini jahil. Jadi imam salat rawatib cuman mengucapkan assalamu alaikum, udah. Dia belajar salat bukan di kitab, bukan di majelis, tapi di PCD. Nah, PCD-nya pun banyak kengacauan, salah terjemah. PCD apa itu namanya? Sifat salat Nabi yang itu. Hah? Kalangan juhala yang buat. Itu yang jadi panduan. Allahu musta'an. Udah salat terjemah, salah praktek, dan yang lainnya, galanya. Belajar salat ya ngaji, bertanya pakai kitab di majelis. Nah, itu baru ngaji bagaimana tata cara salat, bertanya juga. Bukan visi, tambahan aja. Nah, yang benar diambil, yang enggak benar tinggalin, dan enggak layak belajar sholat dari cara begitu. Salam sampai tuntas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Kita selesaiin dulu. Ya. Waruya anhu annahu kana yusallimu taslimatan wahidatan min tilqa'i wajhi. Diriwayatkan. Ini ruwiya. Belajar ilmu hadis tahu sigoh dengan ruya rawa. Kalau rawa ini dengan jazm, kalau ruya tabrid. Ini isyarah ala dha'fi. Ini isyarat akan kedoifan. Diriwayatkan, nah ini udah doif, bahwa beliau yusallimu taslimatan wahidatan. Beliau hanya mengucapkan salam, ya, fitilqai wajhi. Nah, itu cuma dengan menolehkan wajahnya sekali aja. Lakin lam yasbut. Namun ini tidak sahih. Wa ajwadu ma fihi nan ajwad, riwayat yang paling baik tentang hal ini ialah hadithu Aisyata, hadis Aisyah, wa huwa fi sunan. Riwayat yang terbaik tentang mengucapkan salam hanya sekali, itu hanya di dalam kitab As-Sunan. Lakinnahu fi qiyamil lail, itu pun ada di sholat malam, bukan sholat fardu. Nah, ini riwayat yang terbaik. Riwayat yang terbaik ini pun, kata Ibnu Qayyim, wa huwa hadisun ma'lulun, hadisnya ma'lul, cacat. Ya. Munqati'. Jadi yang terbaiknya aja cacat. Riwayat yang terbaiknya aja ma'lul. Itu pun di salat. Salat apa? Salat sunnah, bukan di salat fardu. Oh, sholat fardu, imam, ya udah baca secara umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap gimana? Boleh. Ya, boleh. Boleh saja. Asal jangan mendawamkan. Kalau dia sholat fardu, dia gaya-gayaan. Assalamualaikum. Udah selesai. Pertama, dia beramal tanpa tuntunan. Nabi gak pernah sholat fardu jadi imam salam sekali. Yang kedua, ini menunjukkan dia gagal paham. Kalaupun ada riwayatnya, itu di Qiyamul Lail. Dan itu pun hadisnya ma'lul. Yang ketiga, dia menimbulkan fitnah di masyarakat. Apalagi masyarakatnya kalangan yang bukan pembelajar, ya, dia menimbulkan fitnah di masyarakat. Ya, dan berikutnya dia menyalahi kebiasaan masyarakat. Masyarakat umumnya madhab Syafi'i, madhab Syafi'i nggak dikenal salam kayak begitu. Madhab Syafi'i assalamualaikum warahmatullahi, udah secara umum. Ya, madhab Hanbali juga demikian. Nah, jadi hindari kayak begitu. Keren enggak keren. Assalamualaikum. Keren enggak. Ya, menyalahi. Ala annahu laisa sharihan fil ikhtisar ala taslimatin ala taslimati al-wahidah. Yaitu bahwa hal tersebut tidak sharih, tidak jelas yang mencukupkan salatnya itu sekali salamannya. Salamnya itu cuma sekali salamannya. Nah, ya, kemudian Masyanto, fadhal. Nah, ya, mau وكان يدعو في صلاته فيقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. Beliau berdoa di dalam salat mengucapkan ya, doa empat perlindungan, minta perlindungan dari adab dari adab jahanam, adab kubur, ya, dari fitnah dajjal, fitnah kehidupan kematian. Kemudian dia berdoa lagi, Allahumma inni a'udzubika minal maksam, aku berlindung pada Engkau ya Allah dari maksiat wal maghrab dan dosa. Wa kana yaqulu fi salati aidan, beliau juga mengucapkan dalam salatnya, Allahumma firli dhanbi, ya Allah ampunilah aku dari dosaku, wassi'li fidari, ya Allah lapangkanlah ya rumahku untukku, lapangkan untuk lapang dalam ibadah. Karena banyak orang yang rumahnya secara bangunan luas tapi sempit buat ibadah, kayaknya gak ada tempat buat ibadah ya, sholat sunnah gak pernah, melakukan amal-amal ibadah gak pernah. Wabarik li fima razaqtani, dan berkahilah aku dari rezeki yang Engkau telah berikan kepadaku. Wa kana yaqul, Iqbal bukunya sama kayak saya cetakannya. Halaman 24 berarti sekarang. Wa kana yaqul, Allahumma inni as'aluka as-sabata fil amr. Ya Allah, aku mohon pada Engkau ya Allah as-sabat, keteguhan dalam menghadapi berbagai perkara. Al-azimah, as-sabat itu artinya apa ya, kekokohan. Kalau azimah keteguhan, kalau KBBI-nya bukan kekokohan, kekukuhan. Nah, kukuh bukan kokoh, Iqbal. Nah, siapa Dimas, nanti ya bukunya insyaallah besok. Wal azimah ta'ala rusdi, keteguhan dalam memegang rusyad, petunjuk. Was'aluka syukra ni'matika wa husna ibadatika, aku mohon pada Engkau untuk bersyukur atas nikmatmu, berbuat baik dalam beribadah kepadamu. As'aluka qalban saliman, aku mohon pada Engkau ya Allah qalbu yang selamat dari berbagai penyimpangan, penyakit hati. Was'aluka lisanan shadiqan, memohon pada Engkau ya Allah lisan yang jujur, selamat dari kedustaan. As'aluka min khairi ma ta'lamu, aku mohon pada Engkau ya Allah kebaikan dari hal yang Engkau ketahui. Wa udzubika min syarri ma ta'lamu, aku berlindung pada Engkau ya Allah dari keburukan yang Engkau ketahui. Wa astaghfiruka lima ta'lamu, aku memohon ampun kepada Engkau ya Allah dari hal-hal yang Engkau ketahui. Wal mahfudhu, nah yang diriwayatkan secara sahih, fi adiyatihi, dalam berbagai doa beliau, kuliha semuanya di dalam salat, fi salati bilafdil ifrad, dengan lafaz mufrad ya, kecuali sang imam ketika baca kunut dia bacanya apa, Allahumma hdina fiman hadait wa'afina, jangan wa'afini, ya, kecuali dia kunut sendiri baru dibaca wa'afini ya. Tapi kalau dia jadi imam, Allahumma hdina wa'afina, nah begitu ya. Ada pun yang lainnya mufrad semua ya, mufrad semua. Rabbi firli warhamni warbujni warzukni wahdini, nah itu mufrad. Nah, wa kana idza, nah ini ya berikutnya, sabit baca sabit. To'a fi'il madi. La yujawizu basaruhu, hah? Maf'ul isyaratahu. Hah? fa'il lafz jalala qad ja'ala Allah wa na'imahu fil amar arihna walam yashgulhu dalika an muraatil ma'mumina ma'a kamali duduri qalbi wa kana yadkhulu fi sholati wa yuridu itolataha maf'ul yuridu itolataha terus ayasma'u buka as-sobbi bukan as-sobi, jangan sobi. Kalau sobi itu menuangkan, sobi bocah. Bukan as-sobi, payu pak pifuha, mukol kata. Makul mutlak, makopata. Makopata. Jangan makopata, kenapa? Karena diidofahkan ke takwil masdar tadi an yasukko. Makopata an yasukko ala ummi. Pakadalika kan kana disolli al-fardu maqul bi wa huwa hamilun umamatun hamilun isim fa'il beramal amal fi'il berarti umamata maqul bi umamata binta benatihi ala atihi idha koma hamalaha wa idha raka'a wa sajada wa do'aka wa kana yusalli fayajibu al-hasanu awil husainu fayarkabu ala dhafrihi fayarkabani beda kalau antum apa? Fayarkabu terus? Kalau di anak fayarkabani ya terus? Fayutidu as-sajadata karahiyatan sama kayak tadi makhofah tadi diidhofahkan ke takwil masdar nanti dari an dan fi'il karahiyata an yulqiya al-zuhri wa kana yusalli fatajidu aisyata taknya itu tak mudoro'ah, udah jelas. Berarti fa'ilnya apa? Udah, mana mu'annas. Terus? Payam ta'ulaha, summa yabdi'u ila musraq ila musallahi. Ah, ila musallahu. Baik. Wakana ya. Hasbuk. Sabit? Apaan? Belum murojaah. Emangnya mesti di murojaah ya? Bacanya ngasal. Dari mana tadi? Karena idza qoma itu ya. Fi sholati taqta'a ra'sah. Dan beliau apabila beliau berdiri dalam sholat tok itu khopato yahfidu roksah menundukkan kepala beliau ketika berdiri menundukkan kepala ya menundukkan aja menundukkan seperti orang menundukkan pandangan nah, itu ketika kian artinya ketika berdiri matanya gak ke depan gitu gak ke depan kan ada orang sholat tuh jadi di tengah-tengah masjid sholat matanya ke depan kita lewatin nanti kita sholat dia sholat kita jalan kita lihat ke dia nanti kita juga nah, ada kayak gitu kan matanya ke depan mana ya dapat. Wa dzakarahu Ahmad Ini disebutkan oleh Imam Ahmad kana fit tasyahud wa kana fit tasyahud. Jadi nah sekarang arah pandangan Nabi ketika salat. Ketika diri qiyam tundukkan pandang. Fit tasyahud. Nah sekarang ketika tasyahud. Kemana arah pandangan? La yujawizu basarahu aisyaratahu. Maka basarahu, basaruhu fa'il dari la yujawiz. Penglihatan beliau, mata beliau itu tidak melampaui, tidak lepas dari keisyaratahu. Isyarat. Apa yang dimaksud dengan isyarat di sini? Isyarat telunjuk. Karena kita sahut nih, at-tahiyatu. Nah, pandangan Nabi itu tidak pernah lepas dari isyarat telunjuknya. Nah, kita sahut, melihat ke telunjuk. Ya kita sahut, jangan melihat ke paha, melihat ke tangan kiri, melihat ke depan. Waqad ja'alallahu qurrata aynihi wa na'imahu fis salati. Dan Allah telah menjadikan penyejuk pandangan beliau, kenikmatan beliau itu dalam sholat. Ya. Jadi penyejuk pandangan Nabi itu di mana? Sholat. Kalau kita enggak betah. Kalau kita sholat justru enggak betah. Sholat kita itu seolah-olah kita berdiri di atas bara api. Makin buru-buru kelar. Imam panjang dikit protes. Isyarat protes. Ya. Ya. Fakana yakul dan beliau bersabda ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, istirahatkanlah kita dengan salat. Masyaallah. Kalau mau istirahat yaitu dengan salat. Arihna bis shalah. Tapi kalau kita sekarang imamnya panjang, ya imam, arihna minas shalah. Arihna minas salamin. Kalau Nabi ucap ke Bilal, arihna bis shalah. Nah, kalau kita sekarang arihna minas sholat. Tahu bedanya apa? Hah? Ngerti enggak? Kalau arihna bis sholat, istirahatkanlah kita dengan sholat. Jadi kita mau relax itu di dalam sholat. Tapi kalau istirahatkanlah kita dari sholat. Dari sholat. Artinya enggak pengen sholat. Istirahatkanlah kita dari sholat. Udah jangan sholat, sholatnya pendek aja. La yajidulaha rahatan. Dia enggak mendapati kenyamanan. Ngerti enggak sini? Jadi Nabi mengucap itu agar Bilal segera mengumandangkan iqamah. Arih Nabi sholat ya Bilal. Ya Bilal arih Nabi sholat. Iqamah ya. Walam yashghalhu dhalika an mura'ati al-ma'mumin ma'a kamali huduri qalbihi. Ya. Dan hal tersebut ya dari menjaga memperhatikan makmum padahal hati beliau hadir dalam salat. Wa kana yadkhulu fi sholati wa huwa yuridu itolataha. Beliau tatkala mulai masuk mengerjakan salat, beliau ingin memanjangkannya. Ana adapun bacaan panjangnya Nabi pernah dilewati waktu bab apa? Qiyam ya. Bacaan-bacaan salat Nabi ya. Salat Maghrib Nabi baca apa? Apa? Al-A'raf. Nah. Kenapa? Iya bisa karena salat Isya-nya itu di tengah malam. Gitu. Coba Repi, mau praktekin ntar? Biar tungguin ntar sama bapak-bapak. Mana imamnya? Ya kalau di zaman Nabi sholat isyaknya tengah malam, nah, itu nggak masalah, nggak masalah. Kalau sekarang sholat isyaknya tepat ya, di waktu ketika syafaq sudah hilang, syafaq sudah hilang, berakhirnya waktu maghrib, ya, masuknya waktu isyak, isyak awal. Ya. Gimana kita bacanya apa? Ya udah, yang sedang-sedang lah, yang sedang-sedang. Panjang boleh ya, nah, takadang. Ya, yang sedang-sedang. Ya kalau salat subuh disunahkan yang panjang-panjang. Kenapa? Hadaratul malaika, dihadiri malaikat. Ya. Dihadiri malaikat. Kemudian kalau malam itu biasanya ya mutazawijun. Nah. Mutazawijun mereka melakukan aktivitas. Ya Mas Bowo ya. Nah, aktivitas plus tanda kutip. Nah. Pagi harinya mandi. Yang namanya mandi enggak kayak wudu, wudu selesai. Namanya mandi ada prosesnya. Belum menggigilnya, pakai pakaiannya, jalan ke masjidnya. Nah, ini memberikan kesempatan untuk lama sedikit. Ya. Umar baca surah Yusuf, masyaallah. Kalau hari Jumat baca Nabi As-Sajdah Al-Insan. Sajadah Al-Insan itu pendek ikhwah. Ya. Baca itu aja diprotes kebangetan makmumnya. Makmumnya yang muskilah. Ya. Mana lagi tadi? Fa yasma'u buka' as-sabi. Beliau ingin memanjangkan salat, tapi beliau mendengar tangisan bayi. Fayukhaffifuha, maka beliau meringankannya. Ini rahmatan, sebagai rahmat beliau kepada ibu bayi tersebut. Karena ibunya ya, ikut sholat. Ikut sholat, dengar bayi nangis, ibunya pasti apa? Was-was, wah anak saya tuh, wah anak saya tuh. Nah, maka Nabi mencepatkan. Ya. Makhafata ayyasyukka ala ummih. Ya, ini khawatir hal tersebut memberatkan ibu bayi tadi. Kadzalika kana yusallil fardha wa huwa hamilun Umamah binta ibnatih. Dan juga beliau salat fardu berjamaah, beliau menggendong Umamah, cucu beliau. Umamah ya anak dari ibnatihi, putri beliau itu anak dari Zainab. Ala atikihi, beliau gendong di bahunya. Idza qama hamalaha, apabila beliau berdiri beliau menggendongnya. Wa idza raka'a wa sajada wada'aha, apabila beliau rukuk dan sujud beliau meletakkannya. Wa kana yusalli, beliau salat. Yaji'u al Hasan aw al Husain. Beliau salat kemudian tiba-tiba datang Hasan Husain. Ini lagi salat wajib. Kalau di anak fayar kaban. Keduanya akhirnya naik. Ya. Ala dhahri, ke atas punggung lagi. Nabi lagi sujud, ya, tiba-tiba Hasan atau Husain datang naik, ya, kayak main kuda-kudaan gitu. Nah, kayak main kuda-kudaan, ya. Akhirnya Hasan Husain naik ke punggung Nabi, ya, seperti lagi naik apa gitu. Ya, maka Nabi melamakan, dipanjangkan sedikit sujud. Udah puas dia main, ya, karena khawatir. Udah puas main nanti turun sendiri, karena khawatir kalau lagi di atas anak kecil terus kita bangkit tuh anak ngejengkang. Tahu ngejengkang? Nah, Niko tahu ngejengkang enggak? Enggak tahu. Aduh, Pak, ngejengkangannya. Ini siapa nih yang dari Pontianak juga? Anak Pal, ngerti ngejengkang enggak? Enggak ada di Pontianak ngejengkang. Aduh. Ya, yang enggak hadir mana si Kais? Mana Kais? Hah? Mana guys? Ngapain dia? Terus si itu Fikri. Mana lagi tadi? Karahiyat ayyulqiyahu ala dhahri. Ini khawatir malah akan membuat jatuh dari punggungnya. Wa kana yusalli fatajiwa Aisyah tu. Beliau lagi sholat di dalam rumah, kunci pintu, Aisyah datang, ngetok-ngetok. Fayamshi, maka beliau berjalan ke arah pintu. Fayaftahulaha albaba, beliau membukakan pintu untuk Aisyah. Tsumma yarji ila musallahu, kemudian balik lagi ke tempat sholatnya, mengerjakan sholat lagi. Ini karena hajat boleh. Kalau ada hajat boleh bergerak, ya berjalan. Kalau ada hajat, ya. Adapun sutroh kita hilang, nggak perlu maju. Ya, sutroh kita hilang. Hilangi misalkan apa sutroh kita? Punggung orang, orangnya pergi di tengah sholat, nggak perlu maju. Karena sutroh sunnahnya tersebut dilakukan di awal sholat. Ya, perintah sunnah sutrah di awal sholat. Kata Nabi SAW, la tusalli illa ila sutrah. Janganlah kalian sholat melainkan dengan menghadap sutrah. Perintahnya ini di mana? Di awal, di tengah sholat. Di awal sholat. Artinya ketika kita sholat, di awal sholat sudah pakai sutrah, itu sudah sunnah. Kemudian sutrahnya enggak ada, karena punggung orang, orangnya pergi. Kalau ada kayu, kayunya jatuh, ya sudah. Kenapa? Karena ya, kesunahan sutra, ya ada yang mengatakan wajib. Taruhlah wajib. Kewajibannya itu di awal sholat. Kalau antum takalluf, ya, memberatkan diri, mesti ngejar. Nah, misalkan untuk sholat istiqlal, di sop belakang, nggak ada tiang kanan kiri, sop belakang, ya kosong itu. Antum sholat sunnah situ. Sop sutra antum punggung orang. Antum sholat sunnah. Orangnya pergi. Hah, apa yang antum lakukan? Jalan menuju sutra ke depan puluhan meter. Hah, berapa ratus meter itu dari sop belakang ke depan? Jalan berapa ratus meter? Hah? Wiru makul, ini enggak masuk akal. Bisa dipahami enggak? Nah, di PCD yang kayak gitu itu diajarin juga tuh. Berjalan mengejar sutra. Nah, ini bisa batal sholat. Batal sholat. Jadi ketika sutranya hilang, ya sudah. Karena ya kesunahan atau kewajiban ada bagi yang berpendapat wajib, sutra itu di awal sholat. Jadi jalan mengejar sutra itu bukan termasuk hajat. Bukan termasuk hajat. Yang termasuk hajat ialah sebagaimana yang disabdakan, yang dilakukan Nabi. Nabi sholat dalam rumah mengunci, Aisyah datang, ngetok-ngetok. Nah, atau termasuk hajat apalagi, ini yang sering digambarkan oleh para fuqaha Syafi'iyah dan yang lainnya. Semisal lagi sholat, antum lagi sholat, di sebelah antum ada sumur, ada jurang, kemudian ada orang buta jalan, ada orang buta jalan, dia sudah di tepi jurang, maka kita ambil orang buta tadi, tangkap, kemudian arahkan ke belakang, taruh ke belakang lagi, sambil belokkan ke dia, kemudian kita sholat lagi. Ini hajat. Ya, jangan, waduh, ntar dulu ya, saya nungguin selesai, saya tasak, sholat terakhir dulu. Orang butanya akhirnya nyemplung. Tahu nyemplung gak? Siapa? Niko? Hah? Masuk air. Ah, jatuh, nyemplung gak artinya. Ngejengkang gak artinya. Kalau ngejengkang, terjengkang. Tahu terjengkang? Atau juga ngerti terjengkang? Terjatuh. Antum jangan-jangan bukan orang Indonesia lagi ini jangan-jangan. Jadi tadi sering banget saya ngomong banyak gak pahamnya bahasa Indonesia. Nah. Ya. Nah, berikutnya. Gantian yang lain. Fadal. Ila, siapa Nugraha? Nugraha. Hai Nugraha. Mana antum? Wa kana yaruddu salam. Yang mana? Oh. Ya Allah, di halaman sebelah dia pas. Hah? Lapar apa belum ngopi apa gimana? Nugraha, hah? Gagal fokus. Kopinya apa? Kapal api, kopi kapal api aja belagu. Aduh. Baca halaman sebelah. Ini lagi ajaib ini. Kalau baca di bawahnya masih mending. Halaman sebelah dibaca. Kacau dia. Ayo duduk lah. Wa kana yaruddu salam. Wa amma hadithu man asyara fi salatihi fal yu'id ha. Fa, antum enggak ada fa hadisun batilun, enggak ada. Cuman fa batilun aja. Terus wa kana yatanah nahu. Hah? Kalau ana enggak ada. Kalau ana ya, fayabki fiha wa yatanah nahu lihajatin. Itu. Kalau antum apa? Coba lihat. Mana-mana? Oh, membuang dahak. Nah, terus wakana wakana yatanah fiha wa yatanah nahu lihajatin wakana yusalli hafiyan tarakan wa muntailan na'am ukhra wa amara bisolati fin ni'ali. Nah, qala rahimahullah ta'ala, beliau menjawab salam ketika sedang sholat, yarudu salam bil isyarat, dengan isyarat, isyaratnya begini, lihat tangan, misalkan antum lagi sholat, ada yang mengucap salam, assalamualaikum, jawabnya begini. Hah? Jawabnya begini, isyaratnya seperti ini, assalamualaikum, jangan, waalaikumsalam, jangan. Tapi gimana? Ah, isyaratnya seperti ini. Wa amma haditsu man asyara bi salati falyu'idha fa haditsun batilun. Adapun dalam sebuah hadis, ya barang siapa yang mengisyarat dalam salat hendak dia mengulangi salatnya, ini hadisnya batil. La asla lahu. Wa kana yanfakhu fi salati, beliau meniup pernah dalam salatnya. Ini disebutkan Imam Ahmad. Wa kana yabki fiha, beliau menangis dalam sholatnya ketika mendapati ayat-ayat azab. Wayatanah nahu lihajatin, dan beliau berdeham karena ada hajat. Berdehamnya karena ada hajat, memang karena batuk. Jangan berdeham karena imamnya kepanjangan. Subhanallah. Ya. Ya. Nah, kalau berdeham karena tanpa hajat batal enggak? Ya, memang fuqaha menyatakan tidak batal, tapi makruh. Ya. Tapi wa kana yusalli hafiyan, beliau salat hafiyan, tidak beralas kaki, nyeker. Taratan terkadang wa muntailan ukhra, terkadang beralas kaki pakai sendal. Tapi dahulu ya ikhwah, masjid-masjid dahulu ya turabiyah semuanya. Ya, semuanya masjidnya itu lantainya tanah. Lantainya tanah. Semua masjid dahulu lantainya tanah ya ikhwah. Ya. Pakai sendal, pertama sendalnya itu mesti suci. Enggak boleh ada najis. Diperiksa dulu. Kemudian masuk sendal pakai tanah, pakai masjid boleh pakai tanah. Nah, itu sunnah. Namun sekarang, ya itu pun dulu sesekali pakai sendal. Ya, sesekali hafiyah. Namun sekarang masjidnya lantai pakai karpet, ya, dikasih wangian lagi karpetnya. Antum kucuk-kucuk sunnah sunnah ke sendal, sendalnya belok lagi. masuk masjid. Nah ini fitnah, buat kerusuhan berarti. Hah? Buat kerusuhan. Ya, makanya para ulama misalnya Syekh bin Baz ya Al-Utsaimin melarang untuk menerapkan hadis tersebut di masjid-masjid yang terdapat lantai, ya, karpet, malah bikin fitnah. Nah. Wa amara bis salati fil ni'al, dan beliau memerintahkan untuk salat pakai sandal. Ya, mukhalafatan lil yahud, dalam rangka menyelisihi orang-orang Yahudi. Wa kana yusalli fi tsaubil wahid taratan wa fi tsaubaini taratan wa huwa aktsaru. Beliau pernah salat dalam satu pakaian dan juga dalam dua pakaian terkadang, dan ini yang paling banyak. Nah, nah coba siapa lagi baca? Ya, Daki, Daki. Bismillahirrahmanirrahim. Kunutuhu li'aridin falamma zala tarakahu wa kana hadiyuhu al-kunuta khobar. Oh ya, belum belajar ya. Nah, karena dan khobar karena jurumiyah ya, enggak apa-apa, dimaklumi. Nah, terus katanya hadiyuhu al-kunuta fi nawazili khosotan. Watarokahu inda khudut. Inda adamiha. Yakhussuhu bil fajri bal kana aktsaru kunutihi fihi li ajli ma yashra'u Minat tuli wali di kurbiha minas sahari wasa atil ijabati watanzil ilahi watanzil al-ilahi. Nah. Ya. Dari mana sekarang? Wa kana yusalli qanata. Beliau kunut di waktu subuh setelah ruku. Syahron. Selama sebulan summa taraka, kemudian beliau meninggalkannya. Wa kana kunutuhu li aridin. Kunutnya beliau itu karena sebuah hajat, tujuan. Pala mazala tarakahu, tatkala sebabnya hilang maka beliau pun meninggalkannya. Fakana hadihu al-kunuta fi nawazil khasatan. Maka petunjuk beliau kunut itu di nawazil, ketika terjadi kasuistik, kasus terzoliminya kaum muslimin, zolimnya kafirin. Wa tarakahu inda adamiha. Beliau meninggalkannya ketika tidak ada kasusnya. Walam yakun yakhussuhu bil fajr, dan beliau tidak mengkhususkan di salat fajar. Nah, ini baru kita ya bandingkan dengan madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i berpendapat kunut subuh itu terus menerus. Maliki juga demikian. Cuman kalau Maliki sebelum rukuk, Syafi'i setelah rukuk. Ya. Berdasarkan riwayat Hanas yang memang dipandang lemah oleh sebagian muhaddisin. Ya. Yaitu kata Anas bin Malik, ya, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisabah hatta faraqa minad dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunut subuh sampai beliau berpisah dengan dunia, sampai beliau wafat. Ya, di dalamnya terdapat rawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi, yang dia itu orangnya shaduq, sangat jujur. Ya, namun dikomentari oleh sebagian ulama. Walaupun sebagian ulama, ya, semisal Yahya bin Ma'in mengatakan dia sikoh, dia segala macam. Ya, sebagian ulama memandangnya dia, ya, enggak kuat hafalannya. Enggak kuat hafalannya. Allah alam. Ya, sehingga hadisnya menjadi ma'lul, sedikit lemah. Nah, namun fuqaha Syafi'iyah dengan imamnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i memandang hal tersebut tidak mencegah untuk diamalkannya qunut subuh berdasarkan riwayat-riwayat yang lain. Nah, Al-Baihaqi di kitab beliau Sunanul Kubra maupun di Ma'rifatis Sunan wal Asar membawakan riwayat-riwayat dari berbagai tabi'in. Adapun hadis Abu Malik Al-Syaji yang disebutkan, saya bertanya kepada bapak saya, bapaknya sahabat. Ya, engkau sholat di belakang Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kanu yaqnutu? Apakah mereka semua kunut? Kata bapaknya, bapaknya sahabat, anaknya berarti apa? Nabi. Ya bunai, enggak, wahai bunai, itu muhdas, itu diadadakan. Nah, justru hadis tersebut menunjukkan qunut subuh sudah eksis di masa tabi'in. Kalau qunut subuh enggak eksis di masa tabi'in, ngapain ditanya sama anaknya? Hah? Wahai ayah, apakah engkau salat bersama Nabi bla bla bla bla bla segala macam? Hah? Apakah mereka kunut? Kalau kunut subuh itu enggak ada di masa tabi'in, hah? Buat apa ditanya sesuatu yang enggak ada wujudnya? Enggak ada wujudnya ditanya. Berarti kata para fuqaha ini menunjukkan kunut subuh itu sudah ada di masa tabi'in. Paham enggak sini? Enggak ada. Dan berikutnya ucapan sahabat, dalil atau bukan? Hah? Dalil atau bukan? Dalil itu apa? Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Nah, itu bukan dalil. Pertama, ucapan sahabat bukan, ya, bukan hukum Islam, bukan sumber hukum Islam. Ya, bukan ijma', enggak ijma', enggak ijma'. Ya, tidak ijma'. Berarti bukan dalil qat'i, dalil dzanni. Ya, sumber hukum Islam 4. Ucapan seorang sahabat enggak. Apalagi pendapat tersebut dibantah oleh Al-Baihaqi di kitab beliau Sunanul Kubra yang beliau membawakan riwayat-riwayat yang lain. Dan Al-Baihaqi menutup dengan mengatakan man hafidha hujjatun ala man lam yahfab. Ya, yang menghafal riwayatnya dari kalangan tabi'in, sahabat yang lain, itu adalah hujjah bagi yang tidak menghafalnya dari hadis tersebut. Abu Malik Al-Syaji tadi. Nah, dan Syafi'iyah, Imam Syafi'i nasiru sunnah, dan beliau mendakwahkan kunut, mengajarkan kunut, senantiasa kunut di waktu subuh. Dan beliau adalah nasiru sunnah. Nasiru sunnah. Dan para ulama menyatakan kalau imam kunut, ya kunut. Syekh Fauzan ditanya, kalau imam kunut gimana? Ya kunut. Syekh Utsaimin ditanya, kalau imam kunut gimana? Kunut. Ya. Nah, justru imam kunut, dia enggak kunut, ini salafnya siapa? Salafnya siapa? Paling mentok Hanafi. Di kalangan Ahnaf saja mereka khilaf. Kalau imamnya kunut, dari kalangan Syawafi atau Malikiyah gimana? Ya, nah, saya dipahami sini. Nah, dari madhab Ahmad, riwayat Ibnu Hani, Imam Ahmad ikut kunut. Kalau imamnya kunut, ini riwayat Ibnu Hani, salah seorang perawi Imam Ahmad. Nah, ya, saya dipahami sini. Makanya para ulama kita dengan hikmah, kalau imam kunut, ya, kunut. Dan Syekh Fauzan menyatakan kunut subuh adalah madhab Ahlus Sunnah. Madhab Syafi'i, madhab Syafi'i Ahlus Sunnah bukan? Ahlus Sunnah. Ya, Ahlus Sunnah. Nah. Ini mafi masalah. Ada apa yang masalah? Imam Syafi'i kunut, An-Nawawi kunut, Al-Haytami kunut, Al-Baihaqi kunut. Salafi kok kunut? Loh, Imam Syafi'i itu apa? Bukan Salafi. Imam Syafi'i nasir sunnah. Siapa yang ngomong? Imam Ahmad dan para imam. Kalau antum pengikut sunnah, siapa yang ngomong? Tazkiyah diri sendiri. Ustaz ana, ustaz sunnah. Siapa yang ngomong? Imam siapa yang ngomong? Tazkiyah diri sendiri. Hah? Ustaz sunnah. Siapa yang mentazkiyah diri sendiri? Hah? Ustaz sunnah. Bangga. Siapa yang ngasih tazkiyah? Ustaz sunnah. Siapa yang ngasih tazkiyah? Kalau Imam Syafi'i nasirus sunnah, siapa yang ngasih tazkiyah? Imam Ahmad, para imam. Ya. Ustaz antum, ustaz sunnah, siapa yang ngasih tazkiyah? Siapa yang ngasih tazkiyah? Hah? Kok salafi kunut? Ahli sunnah kok kunut? Antum sunnah, siapa yang ngasih tazkiyah? Imam Nawawi, Imam Syafi'i, para imam. Justru kebalik, kalau dalam mazhab Syafi'i, kok salafi gak kunut? Gitu. Kalau salafinya versi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i salafi bukan? Hah? Kok ketawa? Salafi bukan? Mbahnya Syafi'i, mbahnya salafi. Mbahnya salafi. Ya, imamnya salafi. Jadi pertanyaan aneh bin ajaib plus bodoh kalau mengatakan kok salafi kunut, itu pertanyaan orang bodoh. Ya, Imam Syafi'i dikiranya bukan salafi. Imam Muzani salafi bukan. Wah, murid kibar Syafi'i, pengarang kitab Syarhus Sunnah. Kunut tiap subuh kunut. Mau apa antum? Imam Syafi'i tiap subuh kunut, ngajarin orang kunut kunut. Gitu. Imam Nawawi tiap subuh kunut. Ngajarin bahkan kalau enggak kunut sujud sahwi, karena kunut sunah abad. Ngerti sunah abad? Sunah abad, sunah yang apabila dikerjakan ya, sunah yang sangat ditekankan, tahiyat awal, kunut subuh. Kalau tidak dikerjakan, disunahkan sujud sahwi. Disunahkan enggak wajib setelah salam atau sebelum salam. Enggak wajib. Ya. Jangan dikira, oh enggak kunut, oh, sujud sahwi. Sujud sahwinya itu sunnah. Beda sama orang kehilangan rukun. Sujud sahwinya wajib. Karena kunut subuh dalam madhab Syafi'i dari sunnah abad. Sunnah yang sangat ditekankan. Sama seperti tahiyat awal. Orang enggak tahiyat awal, batal enggak sholatnya? Hah, enggak batal. Tapi kehilangan sunnah. Kayak begitu. Ya. Bisa dipahami sini? Ngerti? Saya pernah dengar pernyataan. Ah, apa? Yang apa yang sunah abad yang kunut ini imamnya. Hah? Imam sholatnya. Imam sholat dan makmum. Kalau misal masuk di waktu subuh. Kenapa? Kunut sendiri. Nah, kunut sendiri. Hah? Iya. Kalau imam kunut subuh angkat tangan, ya makmum angkat tangan. Ya, kata Nabi, inna majulil imam mulia utama bih. Imam dijadikan untuk diikuti. Imam dijadikan untuk diikuti. Ya. Nah, kalau imam takbir, bertakbir. Nah, kalau imam kunut, tidak kunut. Nah, ini menyalahi pendapat para ulama. Ya, jelas Syekh Fauzan. Ya. Syekh Utsaimin, kalau ditanya imam kunut gimana? Imam kunut. Sekarang imamnya yang kunut boleh enggak? Ya boleh. Kenapa emang? Nasirus sunnah kunut. Al-Muzanni sahib syarhus sunnah kunut. Apa yang antum khawatirkan? Hah? Kenapa? Ditahdir gara-gara kunut. Ya, kok takut sama juhala? Sama juhala takut. Ya. Mereka enggak paham. Tahdir aja Imam Syafi'i kalau berani. Imam Syafi'i itu yang ngajarin kunut, dakwahin kunut. Nah. Yang enggak bukan Imam Syafi'i itu bukan cuma kunut, ngajarin kunut, dakwahin kunut. Nah, itu. Nah, kalau kunut dosa, mana yang paling banyak dosanya? Hah? Syafi'i. Terus berikutnya. Amin. Terus berikutnya. Tanya sama mereka kalau enggak mau kunut. Kunut itu kalau dilakukan, kalau memang enggak boleh, apa konsekuensinya? Hah, berdosa kah? Butuh dalil dari salaf. Batal sholat kah? Butuh dalil dari salaf. Jadi ahli bid'ah kah? Butuh dalil dari salaf. Ayo. Saya kunut. Enggak boleh kunut. Kalau saya kunut kenapa? Apa konsekuensinya? Sholat saya batal? Kalau dia bilang batal, berfatwa tanpa ilmu. Masa saya jadi ahli bid'ah? Kalau dia bilang iya, oh dia jadi aliran ya haddadiyah, mubtadi yang gampang bid'ah-bid'ahin orang. Dia sendiri jadi mubtadi. Jadi kalangan haddadiyah. Yang ketiga, apakah berdosa? Butuh dalil. Jadi konsekuensinya apa? Saya jadi mubtadi, saya berdosa, apa sholat saya batal? Yang mana? Sholat saya batal? Gak boleh. Lu kok gak berani bilang sholat batal, gak berani bilang berdosa, gak berani bilang jadi ahli bid'ah? Ya udah. Gak berani ngomong gitu. Ngomong gitu gak berani. Jadi ngelarang konsekuensinya gak ada. Makruh. Jadi makruh, mana salafnya? Banyak. Kata siapa dah ada? Ya ngamin-ngamin kan sirahnya. Ya nggak katakan yang kata. Nah, saya dipanggil sini. Wah syubhat nih, wah syubhat. Imam Syafi'i pembawa syubhat. Waduh. Seluruh ribuan fuqaha Syafi'iyah pembawa syubhat. Subhanallah. Imam Syafi'i, para salah satu tokoh Imam Syafi'i yang kokoh, sangat kokoh, yang bernama Al-Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ahli Hadis, Sahibus Sahih, ya, Sahih Ibnu Khuzaimah tahu ya. Beliau punya kitab namanya Kitabut Tauhid. Membantah Asy'ariyah, Jahmiyah, Mu'tazilah segala macam. Sampai beliau di madhab Syafi'i beliau sendiri dimusuhin sama ulama Syafi'iyah yang lainnya, karena ulama Syafi'iyah belakangan kebanyakan Asy'ariyah. Beliau mbahnya Salafi. Siapa namanya? Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Al-Imam Ibnu Khuzaimah kunut tiap subuh. Kunut tiap subuh. Kokoh habis, nama kitabnya Kitabut Tauhid. Habis itu. Ya. Paham tuh? Jadi enggak ada urusannya kokoh itu dalam hal apa? Akidah. Kunut dalam hal apa? Fikih. Enggak ada urusannya kokoh tergores gara-gara kunut. Itu juhala yang ngomong. Juhala. Syekh Fauzan ditanya kunut ya kunut. Enggak percaya? Syekh Fauzan masih hidup, antum bisa tanya ke Riyadh sana. Gak percaya zaman milenial YouTube lihat kunut, cari pakai bahasa Arab kunut subuh. Syekh Fauzan mengaminkan, ikut kunut mengaminkan. Syekh Fauzan mengatakan kunut subuh bagian madhab dari ahli sunnah, madhab ahli sunnah, bukan ahli bid'ah. Pasti sini ya barakallahu. Biar tahu khilaf. Kalau enggak tahu khilaf kayak orang turun dari gunung. Semua mau diajak berantem. Habis bertapa di Bukit Tengkorak. Habis bertapa di Bukit Tengkorak dapat 1-2 jurus. Semuanya turun gunung mau dia ajak berantem semuanya. Akhirnya dia enggak tahu perbedaan pendapat. Ini yang dikatakan oleh para salaf, "Malam ya'rif al-khilafa lam yasum anfuhu al-fikha." Siapa yang enggak kenal, ya, enggak kenal khilaf, hidungnya belum cium aroma fikih. Berarti orang ini enggak ngerti fikih aslan sama sekali. Ya. Menyala-nyalain, baca kitab dulu. Lihat para ulama enggak begitu. Ya makanya Aisyah menyatakan ya ma asra'an nas ayyaibu ma ilma lahum bih Ya, betapa cepatnya orang-orang menyalahkan apa yang mereka tidak ketahui. Mau menyalah-nyalahkan butuh ilmu. Bukan cuman ya mengajak saja yang butuh ilmu, menyalah-nyalahkan pun butuh ilmu. Nah, mana lagi sekarang? Bal kana aktsaru kunutihi. Ini ya. Ya. Fihi li ajli ma yusra fihi min at-tul. Mayoritas kunut beliau karena sesuatu yang disyariatkan. Ya, min at-tul, dari sesuatu yang panjang, wal qurbiha min as-sahar, dan juga karena waktunya dekatnya dengan waktu sahur. Wa sa'atil ijabah, juga karena dekatnya dengan waktu-waktu yang mustajab. Dan juga karena waktunya dekat dengan turunnya Rabb ke langit dunia. Ya, berikutnya wasabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna ma'ana basyar mislukum, itu nanti insyaallah.